Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah. Mari kita terus dan terus panjatkan syukur, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang tidak pernah henti. Semoga dengan syukur itu Allah akan terus dan terus menambahkan kenikmatan kepada kita, baik nikmat lahir atau batin, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Kita malam ini di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa sebelumnya kita akan bersama mendengar atau membaca satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab ringkasan Sahih Bukhari, yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-198. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, tazawwaja an-nabiyyu, Sayyiduna Muhammad Rasulullah menikah Maimunata dengan Sayyidah Maimunah bintal Harith, wa huwa muhrimun, dalam keadaan beliau itu ihram. Muhrim artinya orang yang dalam keadaan ihram, baik di dalam umrah atau haji. Adapun orang yang haram dinikah, dalam madhab Syafi'i yang tidak batal bersentuhan laki dengan perempuan, itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang lagi berihram, kalau mahram, nah ini selama ini itu bukan muhrim saya, yang benar adalah itu bukan mahram saya, nah, muhrim, tapi sudah menjadi salah kaprah, kita dengar mahram menjadi muhrim. Kalau muhrim ini orang yang ihram. Nabi menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan Nabi itu berihram. Ihram adalah untuk haji, waktu orang melaksanakan ihram setelah niat. Bagi kaum pria kemudian mengenakan baju ihram, itu namanya muhrim niat. Wa bana biha wa huwa halalun, kemudian bina. Bina itu membangun, artinya pertama akad nikah, kemudian setelah itu memulai kebersamaan, membangun, berkumpul adalah wa halal. Nabi dalam keadaan sudah selesai ihramnya. Wa matat bisarifa atau bisarifin, ada boleh ini. Lalu Sayyidat Maimunah itu meninggal di Sarif, menikahnya di Sarif. Ada satu tempat namanya Sarif antara Makkah dengan Madinah. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang akad nikah dalam keadaan ihram itu sah. Akan tapi ternyata ini adalah bukan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Madhab jumhur, nanti kita membahas masalah pendapat ulama. Makanya tidak serta-merta seseorang membaca satu hadis lalu mencetuskan hukum. Kalau sesuai dari hadis yang kita baca ini bahwa kalau orang dalam keadaan ihram kemudian akad nikah, nikahnya sah. Karena Nabi waktu melakukan ini adalah dalam keadaan ihram, beliau muhrim. Akan tapi kenapa Imam Syafi'i, madhab Syafi'i kok mengatakan, oh kalau lagi ihram, kalau kita sudah ihram, akad nikah tidak sah. Bahkan bukan saja madhab Syafi'iyah, juga madhab Hanabilah, Hambaliyah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Dan juga madhab Malikiyah, madhab Imam Malik, juga mengatakan tidak sah. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Bukankah hadis ini menunjukkan kalau pernikahan itu sah? Karena Nabi menikah dalam keadaan beliau ihram, berihram muhrim. Baik, dalam mencetuskan hukum, menghadirkan hukum, para ulama tidak hanya melihat satu hadis. Mereka akan lihat hadis-hadis yang lainnya. Dan kebetulan hadis ini diambil oleh orang, para ulama dari madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, bahwasanya dalam keadaan ihram, kalau akad nikahnya tetap sah. Tapi menurut jumhur ulama kita dari madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maka akad nikahnya tidak sah. Tentu mereka itu tidak serta-merta mengatakan tidak sah lalu bertentangan dengan hadis ini, tidak. Mereka melihat, para ulama madhab Syafi'i, Hanbali, Maliki melihat dengan hadis lain, di situ ada riwayat yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud rahimahullah taala dari Yazid ibn al-Asam an Maimunata. Kalau tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas itu bercerita, hadis yang tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita bahwasanya Rasulullah menikah dengan Siti Maimunah dalam keadaan Rasulullah itu muhrim, berihram. Sementara riwayat lain Imam Muslim dan Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya dari Yazid ibn al-Asam beliau bercerita an Maimunata, langsung dari Siti Maimunah yang bersangkutan. Qala al-Bulukar, kata beliau bercerita, Siti Maimunah, tazawwajani Rasulullah, Rasulullah menikahiku, wa nahnu halalani, dan kami berdua tidak dalam keadaan ihram, kami halal. Di Sarif, di tempat namanya Sarif tadi, antara kota Mekah dan kota Madinah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Bukhari, kalau ini riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Kemudian juga dari Abi Rafi'. Abi Rafi' itu maula Rasulullah, orang yang selalu mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Rafi' juga bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tazawwaja, menikah Maimunah, Sayyidah Maimunah, ha? Halalan, dalam keadaan tidak ihram. Dalam bahwa kuntur rasulu bainahuma, dan aku adalah penyambung antara keduanya. Lihat indahnya para ulama dalam berijtihad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Hadis pertama adalah riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita kalau Rasulullah nikah dalam keadaan muhrim. Ceritanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian riwayat lain tentang kisah pernikahan Siti Maimunah, Siti Maimunah cerita, aku dinikahi Nabi dalam keadaan Nabi tidak ihram, saya tidak ihram. Kemudian hadis yang ketiga adalah ada Abi Rafi' yang membantu Nabi cerita, Nabi waktu nikah tidak dalam keadaan ihram, aku penyambungnya. Lihat, para ulama menanding ini. Abdullah bin Abbas hanya cerita. Tidak tahu, mungkin sumbernya dari orang ke orang, biarpun sahabat semuanya udul. Hadisnya sahih. Tapi kalau dibanding dengan ini, Siti Maimunah sendiri yang cerita kok. Kemudian yang kedua adalah Abu Rafi', dia sebagai saksi penyambung. Maka jumhur mengatakan berarti yang dikuatkan adalah pendapat bahwasanya kalau dalam keadaan ihram, maka pernikahan itu tidak sah. Nah ini, maka itu pendapat jumhur. Lalu Imam Abu Hanifah gimana? Imam Hanifah tetap berpegang dengan hadis Bukhari ini dan sah pendapat itu. Ini perbedaan para ulama. Makanya hebatnya para ulama itu ya. Makanya kalau kita melihat perbedaan ulama, enggak perlu suudon deh. Mereka itu dengan ilmu-ilmu mereka, dengan hujah. Lalu kenapa Abu Hanifah kok tidak menerima hadis yang lainnya? Lah itu sesuai dengan ilmu beliau-beliau. Yang kita tidak tahu sebabnya apa. Mungkin sebuah hadis terlihat benar menurut ulama, tapi menurut ulama lain tidak benar karena menemukan celah yang tidak ditemukan oleh ulama lain. Ini adalah pembahasan dalam urusan ilmu hadis. Baik. Ini adalah pembahasan masalah ihram. Semoga Allah mudahkan kita untuk ihram semuanya. Apakah ihram haji atau ihram umrah? Yang belum nikah juga dimudahkan untuk menikah. Yang sudah menikah diberi keindahan dalam rumah tangganya. Baik, kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila an qal ilahi. Ya Allah, ya Tuhanku, agar ini jadikanlah aku merasa cukup bitadbirika, dengan titah dan aturanmu. Antadbiri, sehingga aku tidak menyandarkan dengan aturanku sendiri. Wabikhtiarika, dan jadikanlah aku merasa cukup dengan pilihanmu, ya Allah. Anikhtiari, sehingga tidak mendahulukan pilihanku. Wa'aukifni ala maraki sitirari, dan ya Allah, tempatkan aku. Maksudnya, aukifni, tempatkan aku di tempat marakiza ala marakizit tirari. Maksudnya, hadapkan aku ya Allah, aukifni, hadapkan aku, tempatkan aku, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku. Maknanya aukifni itu adalah tunjukkan kepadaku, tempatkan aku di tempat yang aku bisa melihat marakiza ala marakizit tirari. Di tempat-tempat ittirori adalah yang aku tidak bisa menghindar dari itu. Apa itu? Nanti kita sebutkan. Jadi Allah, jadikan aku bisa melihat sesuatu yang aku tidak bisa menghindar dari hal tersebut. Dalam hal ini adalah apa? Kekurangan. Jadi mau marakis ittirori itu, sesuatu yang kita tidak bisa menghindar dalam diri kita adalah kekurangan kita. Masawi, kesalahan, dosa, al-insan mahalul khata wan nisan. Ini kita ulang. Agnini ya Allah, agnini, cukupkan kepadaku ya Allah bitadbirik. Jadikan ya Allah, aku ini merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang engkau titahkan untuk kami, apa yang engkau aturkan untuk kami, sehingga aku tidak bingung dengan apa yang aku atur untuk diriku sendiri. Maknanya apa? Ada di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban kita untuk berusaha. Berusaha ini bukan tadbir. Berusaha bukan tadbir. Kalau tadbir ini adalah hasil daripada usaha. Ini loh hasil usahaku. Itu tadbir. Nah, hasil usaha kita ini adalah bukan dari dirimu, Allah. Maka begini maksudnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu merasa puas dengan apa yang sudah kau tentukan untukku. Sehingga aku tidak dibuai dengan angan-anganku tentang sebuah cita-cita dan harapanku. Maka buah daripada kesadaran makna ini adalah, muncullah orang-orang di saat dia berusaha kemudian berhasil, dia tidak akan berkata bahasanya ini hasil karena aku. Tidak pernah berkata begitu. Karena apa? Hasil ini adalah usaha, tidak ada hubungan. Usahamu, usahamu. Akan tapi hasil adalah Allah yang tentukan. Kita wajib berusaha. Adapun hasilnya adalah Allah yang akan memberi. Maka jika tidak mendapatkan hasil, maka kalau orang tidak mendapatkan hasil, maka tidak akan dosa kalau memang seandainya tujuannya adalah sebuah kewajiban. Contoh, seorang suami punya kewajiban mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Sudah mencari nafkah, tetap tidak dapat. Berusaha keras dia. Berangkat pagi, pulang sore, mencari rezeki, enggak dapat. Istri dan anaknya kelaparan. Bahkan sampai mati. Maka sang suami tidak dosa. Kenapa? Kewajiban dia adalah usaha, sebab hasilnya Allah yang tentukan. Urusanmu, bukan urusanmu. Ini urusan Allah. Nah ini. Jadi tadbir ini adalah natijah, buah. Ini adalah tadbir dari Allah. Apa yang telah Allah tentukan untuk kita? Maka apa yang harus kita lakukan? Maka berusaha harus. Adapun nanti setelah usaha ini Allah yang atur. Sebab saya diwajibkan oleh Allah untuk berusaha. Maka aku berusaha mengambil sebab. Karena aku hidup dengan bapakku, aku hidup dengan ibuku, aku hidup dengan anakku, aku hidup dengan istri atau suamiku. Maka aku harus mengambil sebab. Adapun hasilnya nanti saya serahkan kepada Allah. Sehingga muncullah orang mulia di saat berhasil tidak akan menjadi sombong dengan keberhasilannya. Dan di saat tidak berhasil tidak menjadi orang putus asa. Karena tahu semuanya ini adalah Allah yang atur. Maka tidak akan putus asa. Sehingga tugasku adalah berusaha. Aku punya anak yatim 1000. Aku berusaha cari rezeki. Tak tahu di akhir bulan gak dapat duit. Dia tidak pernah mencaci maki nasibnya. Mengolok-olok nasib. Atau mengeluh dengan nasibnya. Dia langsung pasrah kepada Allah. Dan dia tidak dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah berusaha untuk menyantuni anak yatim tadi yang di bawah naungannya. Ataupun anak istrinya. Tapi pungkasannya, hasilnya, Allah beri beda. Maka di saat Allah memberikan hasil yang beda tidak sesuai dengan keinginannya, tidak menjadikan dirinya gundah. Karena apa? Dia sudah pasrah kepada apa yang Allah tentukan untuknya. Inilah makna. Sehingga di saat kita menjalani tugas apapun, hendaknya kita sadar pungkasannya tetap Allah yang punya. Kita hanya sekedar berusaha. Dan kadang seorang berusaha disampaikan oleh Allah kepada apa yang telah diangan-angankannya. Dan ada banyak orang berusaha ternyata tidak sampai. Maka di saat sampai atau tidak sampai, tidak akan merubah. Bahwasanya dia harus dengan Allah. Yakin bahwasanya itu semua adalah ketentuan Allah. Yang Allah sudah maha tahu dari dulu dan dulu dan dulu. Sehingga tidak ada orang putus asa di dalam berjuang nanti. Tidak ada orang putus asa dan tidak ada orang menjadi ujub. Sebab penyakit ujub tidak kalah membahayakan dengan penyakit namanya putus asa. Alias putus asa. Kalau orang ujub berbangga membesarkan amal di matanya sendiri. Jadi berbangga, oh siapa dulu? Saya nih. Lihat, lupa kepada Allah. Karena dia lupa kepada Allah, maka menjadilah dia orang kaya yang susah berderma. Menjadi orang kaya yang susah untuk membantu sesama. Menjadi orang kaya yang susah untuk merasakan susah orang lain. Jadi dia lupa dengan kekayaannya. Kenapa? Seolah-olah hasilnya ini adalah buah daripada pekerjaannya. Padahal enggak ada hubungannya itu. Ketahuilah usahamu adalah usahamu. Dan memang Allah menyebutkan, tidak akan berubah kau kecuali kau berubah dirimu sendiri. Itu kan bahasa manusia. Ketahuilah bahasanya, hasilnya sudah diketahui oleh Allah dari dulu. Anda saat ini berkumpul seperti ini. Kemudian lihat, Anda tidak tahu esok hari apa yang terjadi. Allah sudah tahu bahasanya setelah Anda kumpul di sini, nanti Allah beri keturunan anak yang baik-baik, diberi rizki yang halal penuh berkah. Allah sudah tahu. Biarpun saat ini mungkin rizki masih nyungsep. Allah tahu kalau ternyata Anda tahun depan menjadi orang yang diberi oleh Allah kecukupan, menjadi ahli derma, ibadahnya semakin kuat, Allah sudah tahu. Biarpun hari ini sholatnya masih bolong-bolong. Misalnya, Allah maha tahu, tapi kita tidak tahu. Allah maha tahu. Lah ini, maka perlu, jadi jangan sampai memastikan antar usaha dengan sebuah hasil. Jangan memastikan antar usaha dengan hasil. Sehingga jangan melangkah dalam berusaha kecuali kita sadar bahasanya kita ini sekedar menjalankan kewajiban, hasilnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah orang-orang yang di saat menjadi orang yang berhasil tidak akan lupa kepada Allah, dan di saat dia belum berhasil dengan usahanya itu dia tidak akan putus asa. Dia akan mengerti dan sabar tabah. Bahkan dia meyakini bahasanya kalau apa yang aku usahakan ini tidak berhasil di dunia, aku yakin bahasanya akan aku petik buahnya nanti di akhirat. Dan itu lebih penting bagiku daripada di dunia. Nah ini. Sehingga banyak orang yang berdoa. Kalau kita berdoa. Berusaha, kita berdoa. Berdoa bagian daripada usaha. Namanya usaha batin. Usahakan adalah lahir batin. Usaha lahir kita bekerja dan bekerja dan bekerja. Usaha batin memohon, menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Ada orang memohon kepada Allah tapi tidak dikasih oleh Allah. Cuma dia tabah, yakin dengan Allah. Aku tidak memohon kecuali Allah pasti akan kabul. Cuma pengkabulan Allah saja yang kadang saya tidak tahu. Kadang kita minta hijau dikasih merah. Kita minta ini dikasih yang lainnya. Atau nanti akan ditabungkan. Menjadi tabungan kita di akhirat. Sehingga dikatakan nanti banyak orang berdoa ini. Waktu di dunia banyak doanya yang tidak dikabul. Sehingga di akhirat dia dikagetkan dengan pahala melimpah. Ngomong, ya Allah kenapa kau doaku tidak kau tolak saja di dunia biar saya temui di akhirat semuanya. Jadi kalau sampai di akhirat pengen doanya di dunia enggak dikabul. Pengen di akhirat saja didapat. Termasuk yang sakit lalu sabar, dia ngomong, ya Allah, kemarin masa panjang hidupku tidak sakit terus, biar pangkatku tinggi nanti di akhirat. Karena begitu bernilainya akhirat, begitu mulianya akhirat. Amal hayatud dunya illa qalil. Dunia adalah sederhana, kecil sedikit. Dan bagaimana kita mengecilkan dunia dengan keimanan kita, harus paham dan sadar dan berusaha untuk menyadarkan hati kita tentang kecilnya dunia. Baik, sehingga kita membesarkan akhirat. Sehingga kita tidak mencari dunia kecuali untuk akhirat. Semuanya akan berakhir. Dan akan berakhir. Dan akan berakhir. Dan kita akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Nah, usaha yang kita lakukan, hendaknya kita sambungkan kepada Allah. Sehingga kalau kita berhasil, tidak menjadi kita tertipu. Seolah-olah itu dari diri kita sendiri. Tertipu dengan dunia. Tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, di saat seorang hamba itu mengalami kegagalan, maka tidaklah dia menjadi orang yang putus asa. Karena apa? Dia yakin bahwasanya usahanya sudah dinilai oleh Allah subhanallah nanti di akhirat. Sudah mendapatkan pahala besar nanti di akhirat. Wabihtiarikan li anikhtiari. Wabihtiarikan li Allah. Jadikan aku merasa puas dengan apa yang kau pilihkan kepadaku, ya Allah. Ikhtiar. Memilih. Jadi begini. Makanya kita dihimbau untuk selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Di dalam kita memilih. Ada namanya sholat istikharah, itu sholat memilih. Kita harus tahu loh aturan memilih itu kayak apa sih. Dalam hal yang baik dan yang baik, kita belum tentu mana yang terbaik untuk kita. Alangkah banyaknya sesuatu menurut kita baik, ternyata tidak baik menurut Allah. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita tidak suka ternyata baik untuk kita. Maka memilih ini adalah dalam wilayah mana? Wilayah halal. Kalau haram bukan dipilih dong, harus ditolak. Seorang anak gadis dilamar pencuri maling, pakai istikharah. Enggak pakai istikharah itu, langsung tolak. Calon menantuku pemabuk, Buya, istikharahin dong. Bukan, kalau pemabuk enggak pakai istikharah, tolak itu. Yang diistikharah adalah zahirnya adalah bisa diterima. Tidak punya dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, mah kita semua punya dosa kecil. Asalkan tidak terus-menerus. Sebab dosa kecil kalau terus-menerus jadi gunung. Gunung itu adalah tumpukan pasir. Ya itu. Jadi kalau dalam irama memilih inilah. Dalam irama halal ini, ya Allah. Aku sekarang memilih, ya Allah. Tapi tetap aku serahkan kepadamu, ya Allah. Dalam memilihku ini. Jadi memilih pun kita pasrah kepada Allah. Sehingga di saat kita memilih, kita menyandarkan dan berprasangka baik kepada Allah, semoga ini pilihan Allah. Maka di dalam kita memilih, kita pun dihimbau untuk kita mohon kepada Allah, salat istikharah. Dalam istikharah doanya, Allahumma in kana hadzal am khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li. Dalam istikharah itu harus berani dia berucap, ya Allah. Kalau memang dia baik untukku, maka jadikan untukku itu apa saja. Apakah calon suami, calon istri, atau apa? Ngomong ini enak. Cuman kadang-kadang ini sudah kena setan itu. Giliran yang kedua, in kana hadzal amr syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni. Tapi kalau enggak baik, jauhkan dariku. Ayo ngomong gini berani atau tidak? Itu loh. Makanya zaman sekarang kadang-kadang makanya penyakit, kalau sudah orang senang dulu tuh enggak bisa istikharah benar tuh. Doanya jadi berubah, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Ini kan ngatur istikharahnya. Bukan begitu. Harus berani ngomong, ya Allah. Kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan, ya Allah. Dan ganti yang lebih baik. Nah, itu percaya, itu ikhtiar. Jangan ngatur Tuhan kita. Jangan ngatur Allah. Maka dalam kita menjalani tugas hidup yang tidak haram tadi itu, maka hendaknya kita harus sandarkan kepada pilihan Allah. Maka dengan memohon, ya Allah, jadikan pilihan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak ngerti, ya Allah, yang mana yang baik, ya Allah, aku milih. Maka sebagian salafun salih menghimbau agar kita tidak meninggalkan sholat istikharah setiap malam. Karena di pagi hari kita itu selalu di hadapan kita adalah dua pilihan. Antara beli, tidak beli, pergi, tidak pergi. Biar dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari kita dihadapkan dua pilihan. Maka biasakanlah kita untuk melakukan sholat istikharah yang maknanya adalah menyerahkan pilihan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya ini yang difahami masyarakat, istikharah itu ada urusan perjodohan saja. Kan begitu, kalau menikah mah baru istikharah. Yang lainnya ngatur Allah, kan gak benar. Istikharah nikah pun masih ngatur gitu kadang-kadang. Istikharah dalam segala hal dong. Apalagi urusan pernikahan, karena pernikahan ini kan dalam keyakinan seorang hamba adalah panjang ceritanya. Bukan sekedar aku dengan dia, akan tapi bagaimana aku dengan orang tuaku untuk bisa berbakti, bagaimana aku dengan mertuaku untuk bisa berbakti, bagaimana aku dengan anak keturunanku yang dekat kepada Allah, kenal Allah. Panjang ceritanya. Kalau rumah kan enggak, beli rumah. Enggak enak jual. Masa istri jual, terus suami dijual, anak dijual, enggak ada itu. Makanya harus benar pilih pasangan. Gara-gara sudah terlanjur senang, hei dunia jadi seluas daun kelor. Gula jawa rasa coklat. Ini kan penyakit anak muda zaman sekarang ini. Hah? Harus ikhtiar milih dong. Milih itu harus ngerti mana milih. Milih itu milih. Saya pergi milih. Milih itu adalah saya belum terikat dengan si A, si B, si C. Saya memilih. Benar bisa pilihannya nanti. Kalau orang datang dalam keadaan sudah cenderung, pokoknya kalau enggak dia enggak mau, sudahlah betul. Gula jawa rasa coklat. Enggak ada lagi di dunia kecuali dia, ini problem. Termasuk dalam urusan pekerjaan. Seolah-olah Allah enggak bisa memberi rezeki kecuali melalui perusahaan itu. Di PHK saja stres. Mau bunuh diri. Dikeluarkan dari kayak dunia itu kiamat. Jangan bikin kiamat dalam dirimu sendiri. Dunia langit masih tinggi, nyawa masih dikandung badan, berusaha untuk baik. Ini kadang-kadang sudah bingung gara-gara dikeluarkan dari sebuah perusahaan, seolah-olah wah, rizkiku hanya di situ. Allah enggak mampu memberi rizki kepadaku dengan yang lain. Kan kurang ajar pada Allah ini. Allah maha kaya. Rizkimu sudah ada jatahnya. Dan ingat, engkau tidak akan mati kecuali sudah ngambil jatah semuanya. Kalau jatah kita sudah habis, baru kelopak-kelopak mati. Sekarat lalu mati. Husnul khatimah, insya Allah. Panjang umur dulu. Yang baik. Jadi ikhtiar. Wa'ukifni ya ala marakisit tirori. Ya Allah, jadikan aku berhenti, berduduk, atau berdiri di tempat yang aku bisa melihat kekuranganku. Maksudnya apa? Tampakkan kepadaku segala kekuranganku, sifat lemahku, ya Allah. Ini sering kita lupa melihat kekurangan kita. Kita adalah orang yang lemah. Dalam keadaan kita serius beribadah pun ternyata serius ibadah. Ternyata masih ada kelemahan kita menolak waswas syaitan. Sehingga sering ada lintasan-lintasan, oh pabrikku, oh tokoku, oh parkir mobilku di mana tadi, oh mikir macam-macam. Padahal kita sudah khusyuk kalau lihat jasadnya pun, masya Allah, Allahu Akbar. Kunci di mana tadi? Nah, sadarlah kita, makanya minta Ibn Athaillah. Sebetulnya Ibn Athaillah, kalau Ibn Athaillah insya Allah sudah sampai kepada Allah dan hakikat khusyuk ada pada diri beliau. Ini ngajari doa untuk kita. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sadar akan kekuranganku, ya Allah. Sebab banyak orang yang enggak sadar, saya enggak pengen seperti mereka. Enggak ngerti kekurangannya. Kadang kita pandai melihat kekurangan orang lain tapi tidak bisa melihat kekurangan diri, ini penyakit. Kita sering orang punya kesalahan kecil saja kelihatan, tapi kesalahanku yang gede tidak lihat. Maka jadikan aku tidak bisa melihat kesalahanku. Semua di seberang laut kelihatan katanya. Gajah di pelupuk mata, pelupuk mata tidak kelihatan. Dan memang kalau sudah penyakit, apa kekotoran kalau untuk diri sendiri itu susah dilihat. Susah dilihat, susah diakui. Ngerti sih, tapi susah mengakui. Penyakit dalam diri, dosa dalam diri itu susah diakui. Makanya mintalah kepada Allah, ya Allah tampakkan kepadaku, ya Allah kekuranganku, ya Allah. Dan jangan kau tampakkan kepadaku kekurangan orang lain. Jangan kau tampakkan kekuranganku di mata orang lain, ya Allah. Tapi tampakkan kekuranganku di mataku sendiri agar aku bisa tobat. Kekurangan diri itu susah untuk kita ketahui. Makanya Ibn Athaillah mengajari, ya Allah kekurangan diriku, kelemahanku, dosa-dosaku, kesalahanku. Sebab aku ini penutup, aku ini hijab. Egois, aku. Kalau orang sudah ada aku ini sudah aku. Kesombongan iblis yang ngomong dalam Al-Quran, aku. Ana khairun minhu. Jadi aku, iblis. Aku itu menutup, contoh saja. Baik maknawi atau hissi, lahir atau batin. Kalau sudah ada akunya itu sudah terlihat. Orang bisa bicara tentang, wah ini pendengki, wah, tapi dirinya enggak sadar kok pendengki. Bicara tentang kesombongan, jangan sombong, sombong neraka. Dia sombong waktu ngomong sombong. Sama penyakit lahir, batin itu sama, Kak. Kotoran lahir pun contoh saja. Kotoran lahir juga begitu. Sering saya buatkan contoh di sini. Suatu ketika mungkin kita lagi duduk begini, tiba-tiba ada, mohon maaf, ya, ada ingus di sini. Ada ingus. Siapa naruh ingus di meja ini? Ingus. Ya Allah, ingus. Siapa naruh ingus, ingus di meja ini enggak tahu diri, enggak punya akhlak. Ingus. Jijik enggak dengan ingus? Jijik ingus. Orang buang ingus di sini. Cuman giliran pilek, red. Kok tenang aja? Padahal bahannya sama coba. Patolah laboratorium sana. Bahannya sama ini. Karena ini milikku, itu miliknya orang lain. Makanya milikku nutupi, aku nutupi. Tenang aja, sret. Masya Allah. Tapi giliran miliknya orang, astagfirullahaladzim. Nah, begitulah. Penyakit lahir dan batin itu susah kalau ada akunya. Maka minta, ya Allah, tampakkan kekurangan diriku, ya Allah. Dan kami pun selalu minta, ya Allah, jangan kau tunjukkan kepadaku kekurangan siapapun, ya Allah. Saya ingin sama orang husnudon semuanya. Enak. Jangan tampakkan, ya Allah, sudahlah. Dan kalau saya pernah melihat, ingat, jadikan saya lupa sudah urusan itu. Enak. Ingat dosanya orang, pusing. Ingat kesalahan orang, ada orang ingat kesalahan orang, ngapain ingat kesalahan orang, capek benar itu orang. Kalau mengingat kesalahan kita agar kita tidak tersebur pada dosa kedua kali. Nah ini, permintaan, auqifni ya Allah, berdirikan aku di tempat yang aku bisa melihat maraki setirari, di tempat kekurangan-kekuranganku. Jadi sesuatu yang tidak bakal pisah dariku, jadi itirari, gak akan jauh dariku apa? Kekuranganku. Kekurangan dalam beribadahku, maksiatku, kelemahanku, lihat. Ini yang gak bisa pisah dariku. Maka ya Allah, urusan kekurangan dan kesalahan itu adalah sesuatu yang gak bisa pisah dariku. Maka aku mohon ya Allah, jadikan aku terus bisa ngawasiku diri, aku bisa mengawasi diriku sendiri. Hikmah berikutnya, bukan hikmah, munajat berikutnya adalah panggilan, kalau nida atau doa, panggilan keras. Kalau munajat itu panggilan lembut. Jadi permohonan, maksudnya doa-doa. Ilahi, nanti sudah kita terjemahkan, kita maknai waktu yang dulu. Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, akhrijni min dhilli nafsi. Ya Allah, keluarkan aku dari kehinaan belenggu hawa nafsuku. Yang dikatakan inna nafsal amaratun bisu, yang hawa nafsu itu selalu mengajak orang dalam kehinaan. Keluarkan aku dari itu, belenggu kehinaannya hawa nafsuku itu, ya Allah. Ibn Athaillah aja doa kayak begitu, gimana kita tidak? Beliau memohon, ya Allah, belenggu hawa nafsu yang menjadikan aku rakus. Yang menjadikan aku mudah merendahkan orang lain. Hawa nafsu. Syahwat juga termasuk melakukan yang haram dari sini. Maka keluarkan ya Allah aku, keluarkan daripada kehinaan, dari belenggu hawa nafsu. Kalau sudah seorang hamba itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, akan digiring, dibawa kemana saja oleh hawa nafsunya akan mau. Diajak makan haram, oke. Diajak berzina, iya. Diajak apapun karena sudah dibelenggu oleh hawa nafsunya, lalu dibawa oleh hawa nafsunya, enggak bisa ngapa-ngapain. Maka keluarkan aku dari belenggu ini ya Allah, agar aku terbebas daripada kehinaan hawa nafsuku. Dan hawa nafsu yang ada dalam dirimu itu akhbath min sab'ina syaitona, lebih kecil, lebih kejam daripada 70 syaitan. Syaitan dari luar dirimu. Tapi hawa nafsu ada dalam dirimu. Dialah penghalang antara kesadaran akalmu dan kesadaran batinmu, hatimu. Hati enggak bisa membaca kebenaran karena ada hijab namanya hawa nafsu. Orang tahu itu benar tapi masih melanggar. Karena apa? Benarnya diketahui hanya di akal, yang di meja diskusi dan dihafal di majelis, tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya karena ditutup oleh hawa nafsu. Alangkah banyaknya orang tahu kebenaran tapi masih melanggar. Karena apa? Dia ngikuti hawa nafsunya, tidak ngikuti kebenarannya. Hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Ini. Akhirnya keluarkan aku dari kehinaan belenggu hawa nafsu ini ya Allah. Keluarkan ya Allah. Belenggu hawa nafsu menjerumuskan. Hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Amarah bisu, nafsu selalu mengajak kepada kehinaan. Hawa nafsu mengajak kepada kehinaan. Nafsu lebih keji daripada 70 syaitan. Karena nafsu ada dalam dirimu. Dan halus dia kalau membisikkan kepada kita. Dan memang betul kalau namanya penjahat, pencuri, maling yang ada dalam rumah kita lebih sulit untuk diberesin daripada rumah yang ada di luar. Kalau pencuri yang ada di luar, cara membersihnya cukup pintu dikunci rapat-rapat. Tapi kalau maling yang ada di dalam rumah kita repot, karena dia tahu kapan kita bangun, kapan kita tidur, kapan kita pergi, kapan kita datang. Dia lebih mengetahui. Lalu di mana kita nyimpennya pun tahu dia. Itulah hawa nafsu kita. Musuh yang ada di dalam diri kita. Sehingga sebaik-baik kebaikan adalah kalau kita bisa memerangi hawa nafsu. Dan ini masuk bab gede, yaitu bab jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Dikatakan itu adalah perang yang dahsyat, mengelebih daripada perang Badar. Memerangi hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Kita harus berlatih memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Pokoknya sesuatu yang menggeret pelan-pelan kepada keharaman, itu hawa nafsu jelas. Tapi kadang kebaikan yang dilakukan seorang hamba ternyata juga mungkin seruan daripada hawa nafsu. Mengerikan. Orang ke masjid dengan hawa nafsu. Oh, orang pada enggak sholat di masjid. Coba kayak saya. Ngapain kamu sholat? Mendelang-mendelang begitu. Petentang-petentang begitu. Berbuat baik dengan hawa nafsu. Menyuruh kepada kebaikan dengan hawa nafsu. Bukan mengajak orang kepada kebaikan, ternyata nafsu untuk pamer kelebihan dia. Dia berbicara tentang kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, tapi hakikatnya bukan mengajak orang kepada kebaikan. Maksudnya dia pengen pamer, kalau aku lebih tahu dari kamu. Aku lebih bagus dari kamu. Hawa nafsu. Halus. Dan itu tidak disadari. Orang lain pun tidak sadar karena dia seorang yang menyampaikan kebenaran. Seorang yang mengajak kepada kebenaran. Akan tapi ternyata dia dibelenggu oleh hawa nafsunya. Di saat dia menyebutkan kebenaran, dia menampilkan seolah dirinya adalah orang yang berada dalam kebenaran. Padahal dia hanya seorang yang bercerita saja. Kaburullah, kaburo. Kabur, itu menjadi gede. Maktan hukuman. Indallah di hadapan Allah bagi orang yang ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari pandai berbicara lalu tidak bisa mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan dari apa yang kita ketahui. Dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan daripada kebenaran yang pernah kita ucapkan. Kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita mengabdi, tapi ketahuilah kita tidak akan mampu mengabdi dengan sungguh kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sadarilah Anda di saat Anda membaca surat Al-Fatihah lalu Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, kepada-Mu lah kami mengabdi dengan hartaku, mengabdi dengan salatku, mengabdi dengan puasaku, tapi sungguh kami tidak akan bisa melakukan itu secara sesungguhnya kecuali dengan pertolongan-Mu, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan dari-Mu ya Allah. Wa tahhirni min syakki wa syirki, kata munajatnya Ibn Athaillah, ya Allah kemudian sucikan batin kami dari keraguan-raguan. Keraguan-raguan yang kita sadari dan keraguan-raguan yang tidak kita sadari. Mulai dari sesuatu yang sangat yakin kita yakini, yaitu kematian. Sampai urusan yang lainnya, janji-janji tentang surga dan neraka. Nyajian tentang surga dan hukuman neraka. Lihat. Surga dan neraka. Ini urutan berikut kematian. Coba pengen tahu, ada satu orang yang yakin dirinya tidak mati? Ada? Satu aja? Gak ada. Kalau ditanya semua yakin bakal mati. Maka betul dikatakan, sungguh aku, kata para ulama, sungguh aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini tapi sangat mirip dengan sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Kematian itu orang sangat yakin tapi perilakunya seperti ragu. Coba, yakin mati tapi tidak siap-siap. Yakin mati tapi perilakunya kayak orang tidak mati-mati. Nah, ini dari yang sangat yakin. Ngomong apapun kita yakin loh ya. Siapa yang gak yakin? Yakin mati, semua yakin bakal mati. Cuman lihat perilaku orang terhadap kematian pun kayak orang ragu tentang kematian. Kalau direntet lagi, kapan kamu mati kira-kira? Gak tahu. Mungkin gak hari ini? Mungkin. Tapi gayamu kayak hidup 1000 tahun. Nah ini kan permasalahan juga. Tanpa kita sadari ternyata kita juga punya keraguan-raguan yang tidak pernah kita ucap. Dan mungkin tidak kita sadari. Belum lagi tentang surga neraka. Hukuman Allah. Apakah kita tidak mengerti kalau orang minuman keras misalnya ada hukumannya? Begini hukumannya. Ngerti wong baca, wong dia belajar. Kenapa melanggar? Ada keraguan-raguan yang tidak pernah kita rasakan. Maka minta dihilangkan. Ya Allah, hilangkan aku dari keraguan itu ya Allah. Wasyirki. Dan syirik di sini adalah bukan syirik-syirik. Kalau ini diskusinya ahli iman. Bukan syirik akbar tentang menyekutukan Allah. Tidak. Syirki di sini termasuk di antaranya tersembunyi diam-diam saya ibadah, kadang-kadang saya menikmati jika aku disanjung oleh orang lain. Aku berbuat baik ternyata diketahui orang senang. Syirik. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, halus. Qabla khululi ramzi, sebelum aku mati ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, jangan sampai aku mati nanti baru sadar, oh iya ada siksa kubur. Enggak ada, sudah terlambat itu. Saya pengen waktu sebelum mati ya Allah. Aku pengen sebelum mati itu yakin benar kalau siksa kubur itu ada, bukan ragu-ragu. Sehingga aku menghindar sekarang, aku akan berbekal agar aku tidak kena siksa kubur. Wong aku ke kamar saja siap obat nyamuk yang namanya apa itu? Agar tidak ada nyamuknya kok. Semprot dulu kan? Biar enggak ada nyamuk. Mereknya enggak ada sebut. Mereknya apa? Merek itu loh, obat nyamuk Al-Bajah itu. Semprot. Ya. Kenapa? Biar aman di kamar. Coba kalau ada nyamuknya kan enggak aman. Ngerti punya duit, kecuali enggak punya duit digibasin pakai sarung, bus. Itu enggak punya duit. Enggak punya duit pun masih berusaha loh ya. Enggak punya duit masih berusaha untuk bagaimana di kamar saya enggak kena nyamuk. Lah kok serius kamu bersihkan nyamuk? Yakin kelihatan nyamuknya. Baik, siksa kubur kamu enggak yakin? Iya, saya yakin. Tapi kok gitu kamu? Kalah sama keyakinanmu dengan nyamuk? Nah ini maksudnya begitu lah. Kalau kamu meyakini kematian akan tiba, siap dong. Qabla khulul ramsi, sebelum kau mati. Maka dikuatkan ya Allah keyakinanku akan apa yang akan ditemui oleh orang ahli kubur di dalam kuburnya. Sehingga aku bisa punya persiapan ya Allah. Sehingga aku semakin dekat kepadamu. Jika aku punya dosa, sebelum aku masuk kepada kubur, aku sudah kau ampuni. Ini minta kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kesadaran atas kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita mudah memohon ampun kepada Allah di saat kita sadar akan kesalahan. Dan juga semoga Allah menguatkan keyakinan kita tentang surga. Seolah-olah kita melihat dengan mata kita. Oh, kalau sudah orang meyakini surga seperti melihat dengan matanya, yakin benar. Enggak ada yang kurang dalam beribadah. Dan sungguh keraguan-keraguan akan selalu ada pada kita yang kadang tidak kita rasakan, tidak kita sadari. Ini. Maka ayo kita semuanya berusaha, di samping memohon enggak cukup ya. Kita memohon kepada Allah, memohon ya, kan kami sebutkan tadi usaha itu ada dua loh ya. Ada dua usaha dengan lahir kita berusaha. Menuntut ilmu kayak begini ya. Membangun keyakinan, membaca hadis-hadis tentang siksa kubur, tentang kenikmatnya kubur, tentang siksa neraka, nikmatnya surga. Hadis-hadis tentang kehinaan kalau kita tertipu di dunia ini. Terus, ini adalah perkataan para ulama, membekali akal kita. Jadi belajar ini usaha secara lahir, tapi secara batinnya adalah inilah munajat, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, jadi dari kitab Hikam ini sendiri, ini pendidikan. Dari kitabnya saja, dari bentuk susunannya adalah pelajaran. Kenapa? Dari awal akhir hikmah ke-1 sampai terakhir itu Ibnu Athaillah sendiri untuk berpikir kita tentang bagaimana membersihkan hati dan sebagainya. Ternyata enggak cukup dengan usaha, sekarang tinggal munajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka gabungkan dua usaha, usaha lahir dan usaha batin. Ya usaha lahir harus kau ambil, tapi jangan lupa usaha batin, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang diberi kelebihan ternyata lupa kepada Allah ya. Banyak sekali. Kalau anak itu lagi bebel, enggak lulus-lulus, ibunya bingung datang ke kiai minta doa, anak saya biar lulus ujian. Ini anaknya bebel enggak lulusan ya. Tapi giliran anaknya lancar, wah cerdas ranking, terus enggak ingat sama kiai, enggak ingat ulama, enggak ingat doa. Kan begitu. Kita tuh sering mengandalkan pengalaman lahir kita, lupa bahwasanya semuanya dari Allah. Dalam banyak hal kita, banyak hal usaha. Anak sakit, yang sering kami buat contoh ini. Anak sakit, biasanya kalau ibu yang cerdas, kalau anaknya sakit, ya diobati dong. Masa anaknya sakit biarkan, ah kalau mau sembuh. Enggak benar tuh. Ini sakitnya panas, demam, punya duit, kaya lagi. Ada enggak ibu-ibu yang ngomong, ya kalau mang jatahnya sembuh kan sembuh, biarin aja deh. Enggak ada, mesti bergegas ibu nih, karena punya duit. Sopir panggil, naik mobil, pergi ke dokter, dokter spesialis. Wah. Itu kan orang akalnya sehat. Cuman saya tidak pengen ikan sehat saja, cerdas benar. Yaitu siapa? Itu ibu sebelah. Itu kan rata-rata ibu-ibu kalau anaknya sakit langsung dibawa ke dokter. Tapi ibu sebelah ini sadar hatinya. Dia sadar dan semoga kita seperti itu. Atau perlu ditanya, adakah yang seperti itu? Yaitu di saat anaknya sakit itu apa? sebelum pergi ke dokter dia ngambil air wudu lalu sholat dua rakaat minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Eh, pernah gitu kita? Katanya ngajar belajar hikam. Ini pernah enggak kita, anak kita sakit ngambil air wudu lalu sholat dua rakaat, atau sebelum buka toko sholat ngambil air wudu sholat dua rakaat, minta petunjuk, minta kepada Allah, ya Allah berikan padaku rezeki yang halal. Atau karena kita sudah belajar ekonomi, sudah dihafal dari SMP kelas 1 dulu, prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu kan waktu saya SMP, suruh ngapalin begitu. Kemudian, apalagi harus nanti membidik pasar itu gimana, gini. Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, ini problem kita. Usaha kita jarang dibarengi dengan permohonan kepada Allah. Maka diingat oleh Ibn Athaillah Sakandari, ilmu sudah kau dapat belajar denganku, berapa hikmah, kata Ibn Athaillah Sakandari. Yuk sekarang memohon, ya Allah lah ini. Ilmu tentang alam kubur, seksa kubur, ilmu tentang neraka, ilmu surga, sudah. Tapi kok saya kurang yakin masih. Yakin saya masih sering ketutup-tutup sesaat, kayak karena kabut, sesaat kena. Ini maka, ya Allah, akhrijni min dhil nafsi dulu, kemudian tahhirni min syakki wa syirki qabla khululi ramsi. Jauhkan, bersihkan aku dari keragu-raguanku dan juga syirik-syirik yang tersembunyi di dalam hatiku sebelum aku mati, ya Allah. Aku tidak ingin setelah mati nanti kaget dengan siksa yang datang di alam barzah. Saya tidak ingin itu, ya Allah. Semoga Allah membebaskan kita dari siksa kubur dan capeknya padang mahsyar dan dijauhkan dari hukuman neraka jahannam. Allah alam bisawab. Baik, syukur kesuruhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita sadar akan kekurangan kita dan bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan cara Anda kirimkan pertanyaan Anda di fanpage Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para hadirin yang berada di sini, bagi dari jemaah bapak-bapak satu dan jemaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Jadi jemaah bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Buya, ini tentang cara khusyuk untuk sholat itu. Gimana? Cara khusyuk dalam sholat, dalam melakukan sholat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum daging yang kita tidak tahu saat penyembelihannya itu menyebut nama Allah atau tidak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk di dalam sholat itu bukan permasalahan Anda. Itu permasalahan bersama semuanya. Setannya gede. Setannya ustaz itu kelas ustaz lah ya. Bahan ceramah itu dikirim sama setan waktu sholat. Makanya harus hati-hati. Ustadz, setannya ustadz ya kelas ustadz. Jadi ceramah ini bisa waktu sholat sama setan dibimbing, nanti kamu ngomong apa di sana. Wah, berhayal rupanya sampai imamnya ruko gak sadar, bisa-bisa begitu. Ini problem bersama. Tapi kita harus berusaha. Dan berusaha itu sendiri mendapatkan pahala dari Allah. Ada orang mengeluh, ya Allah, saya tidak bisa khusyuk, saya sudah berusaha. Berusahamu dapat pahala, tenang aja, Allah maha kasih kok. Nah ini, termasuk pertanyaan ini ada usaha. Macam-macam, kalau penyair itu setannya penyair. Ini ide-ide syair waktu Ada macam-macam setan pencari kunci, enggak ketemu nyari waktu sholat, ketemu sholat di lemari. Aneh itu ya, setan. Setan pencari kunci ada. Setannya juga. Allah. Nah ini. Baik, sekarang bagaimana agar kita khusyuk? Khusyuk itu bukan kita lupa dunia, tidak. Lupa dunia itu kita itu hilang akal, pingsan itu. Nah, kita ingat dunia, tetapi bagaimana kita tidak mengganggu dunia ini. Sehingga waktu kita sholat pun boleh mendengar jerit anak kecil yang menangis, kemudian segera kita tolong, bahkan imam pun kalau mendengar anak nangis, barangkali ibunya lagi sholat, ikut berjamaah, dipercepat agar ibunya tidak terganggu, tidak merasa khawatir dengan tangis sang anak. Nabi melakukan sholat, tiba-tiba percepat. Kenapa harus lakukan percepat sholat? Aku dengar di belakang ada anak yang menangis. Aku khawatir ibunya enggak khusyuk gara-gara itu. Hah? Baik, yang pertama adalah kalau kita ingin khusyuk. Yang pertama adalah sholatlah tepat pada waktunya. Maksudnya, kalau Anda sholat ya waktu sholat. Jangan sholat waktu nonton sinetron. Coba sholat waktu nonton sinetron. Nah, ini sebetulnya bukan untuk para jamaah. Jamaah kan sudah anti sinetron ini. Ini anggap saja orang yang masih hobi sinetron itu loh. Biasanya gayanya apa? Sinetronnya lagi asik, asarnya mau habis. Gimana ini? Was. Waktu ada pesan yang lewat langsung pergi ke kamar mandi, ambil wudu. Berdiri lagi karena pesannya sudah, promonya sudah selesai. Sambil kalungkan anduk ini sambil nunggu. Kalau sudah promonya main lagi, ambil mukena. Main lagi. Ya? Kalau sudah promo lagi langsung Allahu Akbar. Baru dua rakaat sinetronnya main lagi. Ya ini sama sholat nyambi nunggu telepon. Ya kan? Biarpun enggak niat nunggu, tapi kalau telepon bunyi dijamin enggak aku khusyuk. Biarpun di apa namanya? Di silent ya kan. Coba. Aduh, ini mau ngirim duit. Macam-macam. Makanya matikan itu telepon. Waktu sholat, sholat. Jadi sholat pada waktu, sholatlah di waktu sholat. Jangan sholat waktu nunggu telepon. Jangan sholat waktu nunggu toko. Coba Allahu Akbar, bu. Aduh, rezekiku datang lagi sholat nih Allah. Mending tulisi lagi sholat. Tenang aja. Jadi Allah, bu, oh lagi sholat. Atau enggak, tenang aja. Jadi hari ini, sholatlah memang waktu itu untuk sholat. Sisihkan waktu 5 menit, tidak boleh diganggu oleh apapun. Matikan televisi, ini semuanya. HP, Allah. Dan kalau memang ada janji, pesena, aku janji dengan Pak Lek, Pak D, butuh bubu, ibu, atau tetangga. Nanti kalau datang, kasih tahu kalau abang sholat ya. Ya ini, ada ya yang nonton, yang sholat waktu nonton sinetron? Kok kayaknya, semoga dijauhkan dari halal begitu. Kemarin sudah sumpah ya, memerangi hawa nafsu itu enggak usah macam-macam. Enggak usah enggak makan daging deh, makan sate yang enak. Memerangi hawa nafsu itu enggak susah-susah. Kalau pokoknya kalau saya belajar itu enak-enak, dengan Buya itu gampang-gampang, enggak susah-susah deh. Wow, ada orang saya memerangi hawa nafsu. Kalau dulu memerangi hawa nafsu kan enggak makan daging ya. Gimana sate enggak makan? Ya makan aja sate biasa. Sekarang memerangi hawa nafsu enak-enak pokoknya. Sate tetap makan. Kemudian apa? Yang lainnya, nasi jauh-jauh pokoknya makannya enak. Cuman yang ini, sumpah aja demi Allah, ikut ya, demi Allah, saya tidak mau nonton sinetron. Enak, gak ada hubungannya dengan sate itu. Itu merangi hawa nafsu loh ya, jangan berani ngikut. Ini termasuk sholat ini, kenapa balik ke sana itu. Jadi pertama adalah sholatlah di waktu sholat, jadi jadikan waktu khusus untuk sholat. Makanya faedahnya berjamaah itu apa? Orang tahu ini lagi sholat. Sholat kalau ada sholat. Dan juga faedahnya adanya sutrah pembatas ini adalah di memberitahu kalau dia lagi sholat juga. Kalau enggak kan dipel. Ini pernah gitu melakukan sholat, bawa Quran lagi, pengennya sambil ngulangi apalan Quran malam-malam, teman ngepel, ini enggak pernah bangun malam, bangun sekali baca Quran berdiri, padahal lagi sholat ini. Enggak pakai sutra, enggak pakai tanda kan. Jadi perlu, maksudnya sholatlah di waktu sholat, maksudnya Anda bikin waktu yang khusus untuk sholat. Ini cara. Kemudian yang kedua, fahami maknanya. Saya perluas, kalau waktulah waktu sholat itu sebenarnya menafsirkan dari beberapa hadis Nabi. Sehingga makruh kalau Anda sholat dalam keadaan lapar, makanan sudah ada. Nah, berarti sholat nunggu makanan, nggak boleh, makruh. Sholat makruh mudhafatul akhbathain, lagi pengen kencing, kencing dulu dong, biarpun ketinggalan jamaah. Hah? Itu penjabarannya luas dari kalimat sederhana, sholatlah pada waktunya, waktu untuk sholat. Sehingga jangan sholat lagi nahan kencing. Jangan nahan makan buang air besar. Jangan nahan makanan. Sehingga kalau kita lagi mau sholat, kalau sudah ada makan dihindarkan, makan dulu kenyang, biar mantep nanti. Kalau seandainya kamu sholat dulu, makanan kamu tinggal, ada bunyi kucing saja, kamu bingung. Padahal kucingnya di mana, makan di mana. Ini bermasalah memang. Subhanallah, kalau sampai mati itu petunjuk dari Nabi itu dahsyat. Makruh kita menahan. Biarpun sampai ketinggalan jamaah, tuntaskan dulu. Tapi jangan kebiasaan seperti santri pondok itu selalu. Memang ada setannya dalam perutnya. Kalau sudah mau komat, langsung ke toilet. Ini kan kurang ajar namanya. Saya paham dulu waktu kita ngurusi pondok begitu. Sama masuk kelas. Kalau gurunya datang langsung ke toilet. Ini kasih pengumuman. Tidak ada toilet. Baru dia sedang ngatur sendiri perutnya itu nanti. Ada ya. Makanya jangan-jangan gara-gara omongan ini langsung. Oh, pahalanya juga sama. Mending Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke toilet. Karena kan kata Buya, tuntaskan dulu. Anda berpikir dong jauh-jauh waktu. Sebelum komat sudah siapkan. Yang dimaksud adalah kalau tiba-tiba tidak biasa-biasanya, komat kok perut sakit atau pengen buang air kecil. Selesaikan itu. Karena jangan sampai kamu sholat sama nunggu air kencing. Nunggu buang air kecil. Tidak khusyuk. Itu makna daripada yang kami sampaikan tadi. Jabarannya luas sekali ya. Yang kedua adalah coba fahami maknanya. Berusaha untuk memahami makna. Sampai kata Imam Haddad, kalau seandainya engkau belum mampu untuk memahami maknanya, kamu hayalkan lafadznya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar gak inget toko, gitu loh maksudnya. Gak inget mobil, gak inget ini. Maksudnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kan belajar dulu. Maksudnya belajar konsentrasi dulu itu. Ya. Kemudian, setelah apa tadi memahami maknanya, kemudian kita ringkas saja, setelah memahami maknanya jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna itu penting, sehingga hakikat khusyuk itu adalah memahami makna, bukan hakikat khusyuk itu ingat surga, bukan hakikat khusyuk ingat neraka, bukan. Belajar sholat khusyuk dikatakan, bagaimana kita belajar mentadabburi, merenungi apa yang kita baca. Waktu itu, subhana rabbiyal a'la. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa sempurna, lengkap semuanya. Coba orang faham. Rabbi gfirli, ya Allah, ampuni aku. Warhamni, berikan kasih sayang. Wajburni, ya Allah, aku sering sakit hati, sering susah, sering gelisah. Tambal hatiku jadi gembira. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, beri rezeki. Wahdini, berikan petunjuk. Wa'afini, ya Allah, sering sakit, berikan kesembuhan. Lengkap. Cuman, kalau orang mintanya enggak ngadep, kira-kira dikasih enggak? Coba kita minta kepada ibu-ibu yang solehan, minta suami, Pak, minta duit, kepalanya ke sana, orang sana. Kan ngadep dong. Ngadep dengan wajah kita. Karena apa? Orang yang akan memberi melihat wajah kita. Allah melihat hati. Sadar enggak waktu minta tadi? Allah melihat hati-hati ya, enggak ngelihat Allah bagaimana? Enggak ngadep kepada Allah, mau doanya segebok. Allahumma segebok. 2 jam doanya. Tapi enggak ada yang disadari. Maka doa perlu kesadaran. Dalam salat itu semuanya doa loh, kalau Anda cermati. Dalam salat itu doa sangat sempurna. Sudah sangat cukup seandainya orang serius di dalam berdoa memohon waktu kita melakukan sholat itu. Baik. Kemudian itu, memohon setelah kita memahami makna, jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kekhusyuan. Sehingga orang yang sama pun kadang berbeda, apalagi antara orang dengan orang. Dan tidak bisa diceritakan, khusyuk itu pengalaman pribadi. Mungkin ada suatu kita menemukan sholat itu betul enak, enggak ingat apa-apa. Betul, Allahu Akbar, Allah indah, bisa. Itu gundah, tapi ingat, di saat tiba-tiba hatimu gundah, tidak khusyuk, bukan berarti tidak ada pahala, segera perangi itu. Kalau kita ingat sesuatu, kita melanglang dengan akal kita, kemana tarik lagi kepada sholat. Biasa, namanya kita di dunia, wajarlah. Kita bukan kelas-kelas mereka-mereka yang, kita masih kelas, namanya murid, masih kelas pemula kita. Ya, jadi, sesaat Allahu Akbar. Macam-macam kalau bicara wasis. Termasuk diantaranya setan yang mengganggu kekhusyuan adalah setan membuat orang was-was. Sudah sholat masih yang diingat wudhunya, ini kan setan ini. Allahu Akbar. Wuduk saya sah enggak? Wuduk saya sah enggak? Allahu Akbar. Nah, ini termasuk bikin enggak khusyuk. Makanya orang was-was itu, kata Imam Ghazali, orang bodoh. Biarpun katanya faqih enggak akan kena begitu. Dia dibodohi oleh setan. Sampai guyonannya orang-orang itu, makanya termasuk ini kalau bicara khusyuk sholat itu, biasanya was-was. Fikihnya tanggung, atau salah guru. Jadi kepikir, enggak sah. Bingung, Allahu Akbar. Di dalam sholat masih ingat. Ini bermasalah. Tapi mohonlah kepada Allah. Yang ketiga, memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan di dalam sholat. Minta Allah yang memberi kekhusyuk. Makanya tiba-tiba tenang gitu. Oh iya, ya enak betul waktu sholat tadi ini. Kalau belum, jangan nyerah. Jangan biarkan akal kita melanglang. Tidak. Aku bawa kepada hatiku. Allah. Terus berusaha untuk baca dengan pelan-pelan. Kemudian ada tambahan lagi sini. Ada empat biasanya yang kami hadirkan. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Sebisa mungkin kalau melakukan sholat itu apa? Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru ini makan boleh dari wudhunya jangan buru, pastikan. Sehingga ada di syariatkan kita untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu apa? Dzikir dan sebagainya itu apa? Nabi ngajari berdzikir. Maksudnya biar bukan kita itu selalu buru-buru. Saya masih ingat. Mungkin banyak pengalaman yang serupa itu. Dulu waktu masih anak-anak. Kalau sholat Jumat itu kan di depan cendil, di depan pintu. Itu assalamualaikum melompat langsung pas sandal ya. Mulai tadi sudah mikir sandal saya di mana. Ini. Di sholat mikir, assalamualaikum langsung lari, kenapa duluan? Ya namanya anak-anak kan begitu. Bapak-bapak juga ada begitu sudah. Mulai sholat terus kepikiran mobilnya di mana, langsung pengen karena parkir paling depan, pengen cepat gitu kan. Sholat kok buru-buru, ya enggak khusyuk. Karena sholat itu kalau buru-buru, di dalam sholat dia mikir keluar sholat. Setelah ini mau ngapain? Tapi dipatokin dengan qobliyah ba'diyah, setelah assalamualaikum saya baca wirid dulu. Setelah itu sholat. Yang berarti ini dijaga sholat ini. Pokoknya dijamin deh kalau Anda mau kemana, pasti ingat sesuatu yang akan dilakukan setelah itu. Tapi kalau sejenis yang dilakukan, maka itu membentengi namanya sholat, aku masih sholat lagi. Kalaupun terganggu, nanti sholat sunnahnya yang terganggu, nanti sudah dekat dengan naik mobil. Maka dibatasi. Makanya kalau sholat biasakan jangan buru-buru. Dan pastikan, kalau bisa pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau mau wudu, mau buru-buru, entah stop, mau buru-buru kamu, ntar dulu wudunya pelan. Mau buru-buru, ntar dulu. Paksain, biasain. Kalau sudah biasa dengan tidak terburu-buru, maka akan mudah dibawa dirinya kepada khusyuk. Sebab apa? Keterburu-buruan ini akan selalu membawa kita kepada pekerjaan yang ke depan. Dia sudah dipikirin. Kenapa buru-buru? Karena pikirannya di luar sana, di pekerjaan yang ke depan. Saya harus ke sana, saya harus sini. Tidak, stop. Ada qobliyah ba'diyah, maka pastikan aku harus melakukan sholat ba'diyah atau qobliyah. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Masalah daging. Hah? Masalah daging yang disembelih yang tidak disebut dengan nama Allah. Apa tadi? Oh. Seorang muslim itu kalau menyembelih biarpun tidak pakai bismillah adalah halal. Enggak usah pusing. Enggak pakai bismillah halal. Seorang muslim yang menyembelih sesembelihan biarpun tidak pakai bismillahirrahmanirrahim maka sembelihannya adalah halal dimakan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah, kecuali mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita Imam Syafi'i disunnahkan kita baca bismillah. Kalau enggak pakai bismillah, sembelihannya seorang muslim adalah halal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mohon maaf ya, ini ada pertanyaan dari Facebook dari Bandung. Muslim ini laki perempuan, perempuan boleh nyembelih. Laki perempuan sama. Baik ya, kami akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Dari Bandung atas nama Aris Trisno. Mohon maaf Buya, saya mau bertanya bagaimana kalau kita punya keperluan yang mendesak lalu kita meminjam kepada rentenir dikarenakan tidak ada yang memberi pinjaman selain renten. Bagaimana solusinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada seorang yang dalam keadaan mendesak, terdesak. Kemudian dia tidak ada meminjamkan. Lalu dia harus pergi ke tempat yang di situ ada bunga atau riba atau renten. Gimana hukumnya? Ini pembahasan ini masalah sosiologi di masyarakat. Mungkin ditanya, kenapa kok tidak ada yang membantu? Perlu dikoreksi dong. Masa cari pinjaman juga sesusah itu? Ya. Apakah mungkin kita ini, masa cari pinjaman? Apakah kita kurang dekat dengan umat, manusia? Atau mungkin orang tidak memandang kita sebagai orang yang baik? Atau ini harus ditengok. Sebab yang lain bisa pinjam, kenapa kita tidak? Kan gitu. Koreksi dalam diri kita sendiri. Kenapa kok kita susah cari pinjaman? Bahkan bukan saja pinjaman, kalau orang butuh, bukan saja pinjaman, bantuan selalu ada. Kalau memang tidak mampu diberi dari duit zakat dan sebagainya, masih ada. Makanya kalau tidak ada tolong-menolong di dalam kaum muslim ini, perlu dicek semuanya. Mungkin ada mengatakan, ah, orang kaya tidak mau peduli, tidak mau minjemkan. Ntar dulu, apakah betul orang kaya semacam itu? Sebab kita menemukan satu orang kaya, ternyata memang suatu ketika. Jadi kita harus koreksi semuanya. Memang ada orang kaya yang pelit minjemkan. Tapi bisa jadi yang ditanya, yang malas meminjemkan karena dia punya pengalaman. Pinjam tidak balik, bisa jadi begitu. Ini macam-macam problem. Jadi hendaknya kita koreksi diri kita. Kenapa kok saya susah cari pinjaman? Atau mungkin cari bantuan? Nah, ini problem. Sebetulnya umat Nabi Muhammad ini adalah seperti jasad yang satu. Tidak boleh ada yang sakit lalu yang lain tidak ikut merasakannya. Tanda kurang iman. Makanya kita pikul bareng-bareng bersamaan. Ini perlu membangun makna ini. Sehingga pinjaman tuh, makanya dalam Islam harus ada aturan pinjaman yang benar dong. Sehingga dalam Islam itu kalau Anda meminjamkan ya benar-benar karena Allah. Kalau Anda minjemnya enggak karena Allah bermasalah, masuk bab riba. Pinjam 100 ribu balik 105 ribu. Riba, haram. Sebab orang yang pinjam rata-rata orang butuh. Maka Islam memutus. Kalau engkau meminjamkan kepada seseorang, awas. Jangan ada embel-embel tambahannya. Dipangkas oleh orang. Sebab orang itu kalau sudah butuh ini buta, gila sudah. Maksudnya enggak mikir. Gak mikir nantinya, biarpun berapa persen kembalinya, ya iya saja. Kelihatannya cerita, diam-diam ngedumel setelah itu. Karena apa? Memang orang pinjam rata-rata butuh. Maka jangan sampai engkau, wahai orang kaya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang lain. Gak boleh. Haram. Nah, ini sisi lain. Orang kaya, bahkan kalau seandainya, karena engkau telah meminjamkan karena Allah, maka ingat pahalanya di hadapan Allah. Kalau ternyata orang tersebut tidak mampu membayar, Anda lihat. Kalau memang dia karena melarat benar, enggak mampu, fanadziratun ilai maisarah, engkau wajib, lihat. Dalam Islam wajib memberi tempo, tanpa menambah nilainya. Karena kalau dia enggak mampu, enggak mungkin suruh mencuri, enggak, harus kembali. Enggak harus kembalikan, enggak bisa. Dalam Islam enggak ada semacam itu. Dalam Islam enggak ada. Kalau memang ternyata dia tidak benar-benar tidak mampu, ya kita beri tempo dia, karena tidak mampu. Apakah salah? Enggak mungkin, enggak bisa, harus kembali. Pokoknya aku butuh hari ini. Ya saya enggak mampu, Pak. Enggak punya duit sekarang. Karena enggak punya duit, Islam menyuruh wajib kau beri tempo dia. Enggak boleh, harus kau dapat. Nyolong dong nanti. Ngambil yang haram indahnya dalam meminjamkan. Termasuk bagi yang meminjam, lihat ancaman. Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang pinjam kok giliran mampu enggak segera bayar. Ini tidak layak dihormati, bisa dihinakan dia. Dan hukumannya besar di hadapan Allah. Hati-hati, pinjam duit, giliran punya uang, enggak mau membayar. Ini dosa, dan dosanya dosa besar ya ini. Dosa besar. Kemudian siapapun yang terbetik di hatinya saat pinjam, lalu dia tidak ingin membayar, maka akan dipersempit urusannya oleh Allah, susah membayar, hati-hati. Makanya kalau Anda pinjam duit kepada seseorang, niat untuk membayar, maka jangan ragu Anda untuk minta hitam di atas putih. Anda yang meminta. Saya tidak akan pinjam kepada seseorang kecuali mau menulis hitam di atas putih. Biarpun orang itu mungkin mengatakan, gak apa-apa dengan Buya saja, gak pencatat. Oh enggak, saya sengaja mencatat hitam di atas putih, kalau pakai materai, karena saya minta pertolongan dari Allah. Saya niat membayar. Tapi kalau terbentik di hatimu ingin lari, gak bisa bayar beneran. Maka hitam di atas putih penting. Kalau Anda minjem duit, jangan ragu, tolong tulis hitam di atas putih. Biarpun orang itu karena terlalu baik, orang dekat kepada Anda, enggak, ini syariat. Idza tadayyantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu, tulis. Ditulis, jangan ragu. Kalau tiba-tiba, ini lihat, kalau Anda diam-diam, enggak usah ditulis, barangkali nanti Anda bisa bayar, enggak menuntut. Oh, berarti enggak niat bayar nih. Lihat nyungsep tuh manusia. Nyungsep bener dia. Baik, baik. Tapi kalau niat membayar sebesar apapun akan dimudahkan oleh Allah untuk membayar. Nah, ini secara umum dalam urusan pinjam, meminjam. Maka kalau Anda pinjam pada seseorang, maka ketahuilah kalau sudah Anda punya segera bayar. Dan ingat ada ilmunya lagi. Makanya perlu Anda duduk dengan orang yang ngerti ilmu. Kalau tidak ngerti ilmu bermasalah. Termasuk di antaranya Anda selagi punya utang yang jatuh tempo enggak boleh sedekah. Sedekah tidak ada jadi berkah. Tidak dibenarkan kalau saya, oh nanti dengan sedekah membaca hati sedekah. Kalau orang sedekah nanti akan dilipat gandakan hartanya dan sebagainya. Iya, itu bagi orang yang tidak punya utang. Haram Anda bersedekah, utangmu jatuh tempo itu haram. Ini ilmu fikihnya begitu. Siapapun yang ngomong kalau berbeda dengan ini ya salah dong. Wong ini adalah pendidikan. Ulama mengatakan, kecuali utangmu belum jatuh tempo. Saya harus bayar utang misalnya tahun depan. Sementara saya sekarang punya duit ingin sedekah, boleh. Tapi harus ada gambaran tahun depan saya bisa membayar. Awas hati-hati. Zakat bayari dulu. Senang sedekah, zakatnya nggak dibayar. Ini banyak. Buru cengkelangan delek, kalau kata orang Jawa. Ngambil yang kecil, gedenya hilang. Pahala gede dihilangkan. Tambah dosa. Orang punya utang. Rajin sedekah. Orang belum bayar zakat. Bayar, rajin sedekah enggak terima itu oleh Allah. Zakat dulu memang betul pengakuan dari sebagian orang kaya yang insaf sadar betul Buya. Zakat bagi saya berat. Enakan sedekah ya. Kalau saya sedekah keluar beral-beral, tapi liran ngitung zakat setannya banyak. Memang betul begitu, setan goda biar kamu enggak dapat pahala. Ini kan ilmu. Baik. Baik bagi Anda sengaja saya perpanjang begini sebab banyak orang kaya tidak mau minjamkan kepada orang lain gara-gara sering pinjam orang pinjam enggak mau balik. Makanya orang sama pada orang kaya pada waduh itu. Bahkan sampai kadang-kadang sudah enggak usah pinjam, ambil saja karena sudah pernah pinjam enggak balik-balik enggak minta maaf lagi. Ini saya koreksi dari sini. Dan mana yang lebih salah? Lihat, orang kaya satu, yang pinjam 10, berarti 1 banding 10? 10. Maka kita tidak mengatakan orang kaya pelit-pelit, tidak. Mungkin kita dari kita mulai. Kenapa kok orang kaya sampai enggak mau minjam kepada Anda? Haknya orang fakir ada dari zakat. Mungkin ya dari kita misalnya, koreksi itu penting. Biarpun memang ada, masa sak kampung enggak ada orang yang punya kesadaran kan? Masa sak kampung yang di neraka semuanya kan enggak ya? Ya. Mungkin ada orang tidak memberi karena memang ada kitanya kurang ini atau apa dan sebagainya. Atau kita kurang bermasyarakat, tiba-tiba nongol, enggak pernah kelihatan, datang-datang, beli, pinjam, tuh. Wah, enggak pernah datang, hari raya, enggak kelihatan, wajahnya. Datang-datang punya utang. Akhirnya besok lagi, alah paling pinjam duit lagi itu orangnya. Gitu. Mukanya muka pinjam bisa. Baik. Ketahuilah Anda, kalau memang ternyata benar, sak kampung memang modelnya begitu semuanya. Enggak mau minjemin. Ya. Sementara darurat. Lah darurat itu kayak apa? Panjang. Kalau saya menjawab panjang, mohon maaf. Karena saya enggak mau ada orang salah paham di sini. Saya butuh duit mendesak. Orang enggak ada yang mau minjemin duit. Lah mendesaknya kayak apa sih? Mendesak itu kalau saya tidak, maka saya mati. Itu mendesak. Kalau masih hanya kurang lauknya saja, apalagi masalah sekolah, kan bisa sekolah gratis juga ada kok. Mendesak, anak saya sekolah di situ. Mahal-mahal lagi sekolahnya. Ada orang datang pinjam duit, anaknya sekolahnya mahal. Jangan disekolahkan yang mahal, kenapa maksa seperti itu? Ada, sekolahnya mahal, sampai datang, waduh, anak saya sekolahnya sebulan 1.500.000, yang kedua 2 juta, ya. Jadi setiap bulan Anda bingung pinjam duit seperti itu. Setelah itu bilang mendesak mau cari. Enggak, bukan mendesak itu. Anda yang selalu gaya, milihnya yang macam-macam. Masukkan sana ada, al-baca ada yang gratis kok. Dipelajari bentar misalnya. Kok masih? Makanya makna mendesak itu kayak apa kita pengen tahu. Kalau tiba-tiba apa? Ini kalau saya tidak punya uang sebegini mungkin saya akan mati. Atau bahaya kepada keluarga saya. Maka saya mengambil dengan ini dan tidak ada orang mati. tidak ada orang menolong, maka saya mengambil dengan cara renten misalnya, karena saya kalau ndak ini akhirnya akhafu dararaini, lebih ringan dari kalau saya tidak membayar mungkin mati saya atau anak saya bakal dianu, mungkin urusan utang juga, sehingga gali lubang tuh saya ngambil yang ini untuk nutup itu biar aman, mungkin orang ini adalah biarpun jahat ndak sejahat itu. Karena orang ngambil renten pasti jahat, enggak mungkin enggak jahat gitu loh. Wong nolong kok pakai nyekik. Kalau mau beruntung bisnis jual beli itu loh, renten adalah jahat. Makanya dilarang oleh Islam. Islam itu indah, kalau Anda berpegang kepada Islam selamat deh. Lah gitu. Berarti kalau memang derajatnya darurat, Anda sampai terancam nyawa Anda, boleh melakukan itu, tapi ingat tidak boleh seterusnya. Sebatasnya aja, mungkin tidak ada. Pertama, Pak, orang kampung itu tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada celah, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk minta tolong. Memang tidak ada yang menolong. Kemudian apa? Untuk darurat. Daruratnya apa? Nyawa Anda hilang, kehormatan Anda, keluarga Anda, dan sebagainya. Maka Anda boleh melakukan semua. Misalnya di sandranya. Kalau kau tidak memberi duit, tak bunuh. Pinjam gak ada. Akhirnya adanya renten. Biar anak saya gak mati. Ambil. Ya? Nah ini. Itu diperkenankan dalam keadaan darurat saja. Cuman kita pengen tahu. Dua-duanya benarkah terwujud di kampung Anda dan kampung saya? Benarkah sak kampung tidak ada meminjamkan? Atau karena perilaku saya yang salah? Atau kedua, betulkah darurat seperti itu? Kadang-kadang kita sederhana saja dibilang darurat. Karena kita kurang biasa dengan kesederhanaan. Maka kami himbau agar Anda terhindar dari keharaman dan Anda tidak diberi hutang sederhana sebetulnya. Apa? Biasakan dengan hidup sederhana. Orang mau hijrah, latih dengan sederhana. Ada orang suatu ketika punya kerjaan, gajinya tinggi, saya mau hijrah tapi berat dengan anak-anak saya. Bagaimana? Oh, enggak susah. Yang penting sekarang apa? Anda persiapkan Anda untuk hijrah. Caranya, biasakan dengan kesederhanaan. Kalau biasanya seminggu sekali harus makan di warung sana, ganti dengan sebulan sekali. Mungkin lauknya ini dikurangi deh. Dengan kesederhanaan, orang terjauh dari keharaman. Gaya hidup yang bikin repot. Bikin orang nyungsep. Kelihatannya sih kaya dia. Akan tapi ternyata semuanya bab kredit. Mobilnya kredit, rumahnya kredit. Habislah. Orang pengen dipandang orang hebat sebelum waktunya. Nyungsep gajinya sih 5 juta banyak. Rumahnya kredit, motornya kredit. Sak pancinya kredit. Wah, apa ini? Orang kok nyiksa hidup. Makanya saya tidak menghimbau urusan kredit-mengkredit itu. Kalau beliau, makanya Anda senang kontan atau kredit? Alhamdulillah, punya duit kan? Sudah begitu kreditnya dimasuk dunia renten. Yang ada bunganya, waduh, bencana lagi itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Ingat, ilmu kita ini untuk kita, bukan untuk menilai tetangga Anda, bukan. Anda jangan nilai orang, sudah. Dengar ceramah di sini, tatanya sampai di rumah Anda jadi hakim. Ini begini. Enggak. Ini untuk diri Anda sendiri. Untuk aku, saya akan berubah. Kalau memang tadi omongan saya itu, untuk saya dari ini saya akan berubah. Gitu saja, selesai. Bukan untuk nilai tetangga, keponakan, bibi. Bukan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah. Majlis bulanan Al-Bahjah Kuningan, Jumat malam Sabtu yang akan datang. 29 Rabiul Tsani. Sabtu yang akan datang, 29 Rabiul Tsani. Habis Isya. Sampai selesai. Kemudian Majelis Muslimah Kuningan, Ahad yang akan datang juga. Sabtunya kami, malam, besok Ahadnya. Untuk ibu-ibu di Kuningan sana, di Masjid Syiarul Islam dua-duanya. Kalau ibu-ibu, jam pukul 8 pagi. Kemudian juga mohon untuk bisa hadir atau juga di Maulid Akbar lagi, di Al-Bahjah 3 Tulungagung. Untuk umum, hari Rabu, 18 Rabiul Awal atau 15 Februari 2017 jam 7 habis Isya sampai selesai. Kemudian itu untuk umum. Kemudian juga ada sambungan lagi hari Sabtunya, yaitu tanggal 18 Februari atau 21 Jumatul Awal, itu khusus untuk ibu-ibu. Dan juga jangan lupa Al-Bahjah sudah membuka BMT. Bagi yang punya uang lebih bisa saja diinapkan di sana untuk di putar dalam bisnis yang halal, bersih, berarti Anda termasuk ikut berjuang dengan cara seperti itu. Kemudian juga, jangan ragu Anda untuk menjadi pejuang aktif. Tidak hanya sebagai menjadi hadirin saja, peserta, akan tapi Anda menjadi penyelenggara dakwah dan program dakwah di Al-Bahjah amat banyak. Di antaranya adalah membuat pondok-pondok pesantren di kota-kota, media-media radio, dan juga sekolah-sekolah Islam. Ini ada, maka Anda bisa bergabung di situ dengan ilmu Anda. Kita juga butuh penyiar-penyiar yang handal. Kita butuh dunia pertelevisian, keahlian yang mahir dalam hal itu, kalau Anda punya bakat boleh Anda bergabung. Dunia internet juga, kita punya radio. Kemudian juga mungkin Anda bisa berjuang dengan tenaga Anda, pikiran Anda, atau dengan harta Anda, harta Anda. Kemudian sampai kami begitu rindu untuk menggandeng semuanya dan tidak ingin yang ada yang tertinggal. Termasuk yang terakhir kami serukan adalah bagi Anda yang belum bisa besar, yang sudah besar pun boleh ikut yang kecil ini, biarpun hanya urusan berapa ribu, tapi yang didaftar. Daftar itu ada makna khusus. Yang dengan cara tersembunyi itu juga ada makna khusus. Ada orang bantu diam-diam, yang dengan jumlah besar itu ada hitungannya sendiri di hadapan Allah. Dan itu sangat besar. Tapi ini program ini adalah untuk mengikat hati, biarpun 5.000 per bulan. Anda daftar, saya ingin 5.000 per bulan dijemput di rumah saya. 5.000 per bulan mohon diambil di rumah saya, akan didatangi. Biarpun rumah Anda di ujung gunung, selamat sana. Selamat mana? Cermai. Akan didatangi Anda, bismillah. Karena apa? Silaturahmi ini. Karena apa? Dengan Anda sering melihat ada yang datang setiap bulan sekali, akan tambah cinta, itu adalah kunci keselamatan juga. Jadi Anda daftar di depan nanti ada, daftar Anda, saya ingin membantu berjuang dengan 2.000 rupiah per bulan. Atau 5.000, atau 10.000, bahkan ada yang 100, ada macam-macam berbeda. Ingat, tanda keikhlasan Anda adalah Anda tidak pernah merasa malu di saat harus bersedekah sedikit. Kalau Anda malu bersedekah sedikit, berarti Anda akan menjadi sombong di saat sedekah besar. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Unsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kekhusyuan dalam ibadah kami, ketulusan dalam tobat kami ya Allah, dan ya Allah, kebersihan dalam hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan perilaku kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Engkau sungguh Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dosa-dosa kami lahir dan batin kami hapus, ampuni ya Allah. Kami tidak ingin membawa dosa itu ke alam barzah dan padang mahsyar, dan kami tidak ingin membawa dosa itu di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah yang Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami ya Allah ketulusan dalam beribadah. Dan kami mohon siapapun yang datang ke tempat ini, muliakan kami. Gabungkan kami dengan program kemuliaan ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang mulia. Jangan kau jauhkan kami dari orang-orang mulia ya Allah, dari hamba-hambamu yang mulia. Kami ingin selamat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Godaan amat besar saat ini ya Allah, dari kiri kanan kami ya Allah, bermacam-macam ya Allah, media-media merusak kami dan anak-anak kami. Maka kami mohon jaga anak kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami dan anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah, jadikan rumah kami adalah rumah surga. Mukaddimah masuk surga nanti. Dengan penuh keindahan, suami istri saling mencintai karenamu. Dengan anak-anak yang soleh, solehah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan ya Allah. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari hutang ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang punya hutang, kami mohon mudahkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim di balik kesempitan orang-orang ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari riba, dari hinanya riba. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat kami ya Allah. Dan siapapun yang mendengar suara ini, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, jika ada di antara mereka adalah hambamu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Dan kami mohon berikan kesadaran kepada mereka sehingga mereka tidak akan meninggalkan sholat lagi. Satu sholat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah berjudi atau minum minuman keras, kami mohon ya Allah, cukupkan untuk mereka yang halal. Hentikan dari kehinaan itu dengan kasih sayang-Mu. Berikan kesadaran, ampuni mereka dan muliakan hidup mereka ya Allah, dengan ibadah, dengan dekat kepada-Mu, kedekatan kepada-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina ya Allah, yang hina dan kau hinakan zina yang busuk itu, ya Allah. Zina menuruti syahwat, hawa nafsu melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari itu semua. Dan kami mohon jika ada di antara kami, baik yang dalam masjid atau di luar masjid, jika ada di antara mereka adalah hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kau siksa lagi. Sungguh kau maha kasih, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon, entaskan kami semua dari kehinaan. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami saat ini, ya Allah, baik yang hadir atau mendengar suara ini atau menyaksikan, atau ya Allah, jika ada di antara mereka ada hambamu yang masih dikubang keharaman, rezekinya masih haram, maka kami mohon angkat mereka dengan kasih sayangmu. Wahai Zat yang maha kasih, seperti engkau telah mudahkan mereka datang ke sini, mudahkan mereka untuk meninggalkan dosa itu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang kan mudahkan dalam membayar. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Pandanglah mereka dengan kasih sayangmu. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka lalu tidak ikhlas. Mereka berbuat baik bukan karenamu, ya Allah, kami tidak rela itu. Jadikan hati mereka, berikan kepada mereka ketulusan dalam berbuat baik, ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga dan anak keturunan mereka semua. Dan dikirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, kumpulkan kami kelak seperti engkau kumpulkan kami saat ini, baik yang hadir atau yang mengikuti melalui televisi atau radio. Kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, ya Allah, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf segala kekurangan, dimohon doa selalu. Dan marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.